Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan keterangan dari Syekh Mu'afim rahimahullah pada hadis yang disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullah dalam kitabnya Riyadhus Shalihin bab As-Sabr. Nah, hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau mengatakan Rasulullah SAW melewati seorang wanita yang sedang menangis di sisi kuburan. Dalam riwayat yang lain, menangis di sisi kuburan bayinya yang telah meninggal dunia. Kemudian Rasulullah SAW menasihatinya, nah, ittaqillah wasbiri, bertakwalah engkau wahai wanita dan bersabarlah engkau. Nah, faqalat, maka dia pun mengatakan, wanita ini berkata kepada Rasulullah, ilaika anni, ay ab'id anni, ya, menjauhilah dariku, ya, biarkanlah aku, ya, tinggalkanlah aku. Nah, taib, fa innaka lam tusab bi musibati, karena engkau, nah, tidak tertimpa musibah, tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa diriku. Engkau tidak merasakan apa yang aku rasakan, ya, dari kesedihan yang mendalam ditinggal mati oleh anak yang masih kecil, masih bayi, ya, yang sangat dicintainya. Walam ta'rifha, dalam keadaan wanita ini tidak mengenali Rasulullah SAW. Ya, dia tidak mengenal. Nah, yang memberikan nasihat kepadanya adalah Rasulullah SAW. Maka dikatakanlah kepada wanita itu, ya, innahu an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya dia adalah Nabi SAW. Yang memberikan nasihat kepadamu adalah Nabi SAW. Ya, maka dia pun terkejut, ya, mendengar apa yang disampaikan kepadanya, lalu dia segera menuju kepada Rasulullah SAW. Ya, ketika sampai, ya, pada pintu rumah Rasulullah SAW, dia mendapati, ya, tidak ada penjaga di pintu Rasulullah SAW, di pintu rumah beliau, dan kemudian wanita itu masuk, nah, kepada Rasulullah SAW, lalu berkata kepada Rasulullah, la ma'arifka, ya, saya tidak mengenalimu ya Rasulullah SAW. Ya, lalu Rasulullah mengatakan kepada wanita itu, innama sabru fi sadmatil ula, inda sadmatil ula, sesungguhnya hanyalah kesabaran itu, ya, pada goncangan yang pertama. Nah, demikianlah hadis yang disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, di dalam hadis ini terdapat beberapa fawaid sebagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Fa fi hadha hadithi 'iddatu fawaida. Naam, di dalam hadis ini, naam, terdapat beberapa faedah yang bisa kita ambil. Naam. Yang pertama, awalan husnu khuluqin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa da'watihi ila al-haqqi wa ila al-khairi. Akhlak yang baik yang ada pada diri Nabi SAW, ya, akhlak yang baik, husnul khuluq yang ada pada Nabi SAW, wa da'watihi ila al-haq, dan dakwah beliau sallallahu sallam, ya, ajakan seruan Rasulullah SAW kepada kebenaran, wa ilal khair, dan kepada kebaikan. Nah, jadi baiknya akhlak beliau dan baik pula dakwah beliau. Ya, husnu khuluqin nabi wa husnu da'watihi. Nah, baiknya dakwah beliau sallam dalam mendakwahkan kebenaran, ya, demikian pula kebaikan. Demikianlah seorang da'i, ya, hendaknya berakhlak dengan akhlak yang baik, akhlak yang mulia, yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam Al-Quran, dan juga telah diajarkan dan dicontohkan oleh Rasulullah SAW. Bahkan Rasulullah SAW adalah sebaik-baik teladan bagi kita dalam berakhlak dengan akhlak yang baik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan dalam ayatnya, wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Sungguhnya engkau Muhammad benar-benar berakhlak, ya, benar-benar berada di atas akhlak yang agung, sanjungan yang tinggi kepada Nabi SAW dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Naam. Bahkan Anas bin Malik radhiyallahu anhu, sebagaimana hadis riwayat Bukhari Muslim, mengatakan kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqa. Ya, adalah Rasulullah SAW orang yang paling baik akhlaknya. Kata Anas bin Malik, kana Rasulullah SAW ahsanan nasi khuluqan. Adalah Rasulullah SAW nam orang yang paling baik akhlaknya, manusia yang paling baik akhlaknya. Nah, Aisyah radhiyallahu anha ditanya tentang akhlak Nabi SAW, maka beliau menjawab, nah, khuluquhu Al-Quran. Akhlak Rasulullah adalah Al-Quran. Nah, maka seorang da'i yang mengajak kepada kebenaran, menyuruh kepada kebaikan, nah, hendaknya memiliki akhlak yang baik, hendaknya berhias dengan akhlak yang mulia. Nah, yang dengannya akan menghiasi ilmu yang ada pada dirinya. Yang dengannya akan menghiasi ilmu yang ada pada dirinya. Terkadang sebagian orang tidak butuh dengan dalil yang bersumber dari Al-Quran dan Sunnah. Yang dia butuhkan adalah tatbiq, amaliyah, penerapan, ya, akhlak yang baik yang ada pada seorang, ya, perbuatannya, ucapannya, yang mencerminkan ilmu yang ada pada dirinya. Nah, tidak hanya sebatas teori yang disampaikan, namun benar-benar tercermin dalam sikap, perbuatan, dan lisannya. Perkara ini adalah perkara yang penting, ya, karena sebagian masyarakat yang jauh dari ilmu, mereka sangat membutuhkan teladan, membutuhkan orang-orang yang pantas untuk diteladani, dicontoh, ditiru. Apalagi kalau dia memiliki ilmu. Nah, maka tidak heran Nabi SAW di awal-awal dakwahnya menyuruh kepada akhlak yang mulia, ya, menyuruh kepada akhlak yang baik. Ini awal dakwah beliau. Sebagaimana yang dikatakan oleh Abu Sufyan radhiyallahu anhu, ya, kana Rasulullah SAW ya'muruna bis-salati was-sidqi wal-afafi was-silati. Naam. Rasulullah SAW memerintahkan kepada kami untuk mengerjakan salat, untuk bersikap jujur. Jujur, as-sidq ma'allah, ma'annas, jujur kepada Allah, jujur kepada manusia, jujur terhadap diri sendiri. Naam. Bersikap jujur, wal-afaf, dan Rasulullah merintahkan kepada kami untuk menjaga kehormatan diri kami, ya, bersikap iffah, menjaga kehormatan diri dari perkara yang diharamkan Allah, menjaga diri dari tidak meminta-minta kepada makhluk, tidak bergantung kepada makhluk. Ini adalah sifat yang mulia, akhlak yang mulia. Nah, demikian pula silah dan menyambung silaturahim. Ini diantara akhlak yang diajarkan Rasul SAW. Nah, maka seorang yang berdakwah kepada kebenaran, mengajak manusia kepada kebaikan, hendaknya menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia. Menghiasi dirinya dengan akhlak yang mulia, sebagaimana yang sering kita dengarkan dari beberapa wasiat Rasulullah SAW dalam beberapa hadis yang sangat banyak. Ya, keutamaan akhlak yang mulia. Rasulullah merintahkan untuk berakhlak dengan akhlak yang mulia kepada Abu Dzar. Ketika Abu Dzar meminta nasihat kepada Rasulullah, "Ausini ya Rasulullah, berilah nasihat kepada aku ya Rasulullah." Rasulullah memberikan nasihat kepadanya, "Ittaqillaha haitsuma kunta wa adbi as-sayyi'ata al-hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan." Asyahid wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Berakhlaklah kepada manusia nam dengan akhlak yang baik. Ya, wasiat dari Rasulullah SAW. Agar hendaknya kita berhias dengan akhlak yang mulia. Dan sangat banyak akhlak yang mulia yang telah diajarkan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Nah, fa innahu lamma ra'a hadhihi al-mar'ata tabki 'inda al-qabri amaraha bi taqwallahi was-sabri. Nah, demikian baiknya akhlak yang ada pada Rasulullah SAW. Demikian pula dakwah beliau, baiknya dakwah beliau Sallallahu Alaihi Wasallam kepada kebenaran, kepada kebaikan. Nah, ini ketika beliau melihat wanita ini, wanita yang sedang menangis di sisi kuburan anaknya. Nah, maka Rasulullah memerintahkan kepadanya. Amarah bi taqwallah was-sabr. Rasulullah merintahkan kepadanya untuk bersabar, untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa kepada Allah dan juga untuk bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Ya, nasihatnya ringkas. Taqwa Allah dan as-sabr. Namun nasihat ini adalah nasihat yang agung dan mulia. Baik. Wa lamma qalat, yani ketika Rasulullah SAW memberikan nasihat kepadanya untuk bertakwa kepada Allah, ya. Nah, untuk bersabar atas musibah yang menimpa dirinya. Namun wanita ini berkata kepada Rasulullah, "Ilaika anni, abi'id anni, jauh dariku, tinggalkan aku, biarkan aku." Ya, begitu, ya, dia marah. Nah, "Fa innaka lam tusab bi musibati, ya bi mithli musibati." Karena sungguhnya engkau tidak ditimpa musibah seperti musibah yang menimpa diriku ini. Dalam bahasa kita ya mudah, ya, kau mengatakan sabar, takwa Allah, sementara belum menimpa pada diri musibah seperti musibah yang menimpa diriku ini. Nah, namun ketika Rasulullah SAW mendengarkan ucapan wanita ini, Rasulullah SAW tidak kemudian lam yantakim li nafsihi wa lam yadribha wa lam yaqimha bil quwwati. Ya. Ya, Rasulullah SAW tidak kemudian membela dirinya. Tidak, Rasulullah SAW kemudian tidak kemudian mengangkat dirinya. Tidak kemudian mengatakan, "Apakah kamu tidak tahu saya ini Rasulullah SAW?" Hah? Ini tentunya sesuatu yang tidak baik. Bagaimana telah kita sebutkan, "Apakah kamu tidak tahu saya ini dai?" Ya? Kenapa kamu katakan menjauh dari itu? Nah, Ya. Rasulullah SAW juga tidak memukulnya. Rasulullah SAW juga tidak meluruskan dia dengan, ya, dengan kekuatan, ya, dengan kuat. Tidak menegakkan dia dengan kekuatan. Artinya, ya, membiarkan wanita ini, ya, dengan kesedihan yang ada pada dirinya. Kenapa Rasulullah SAW kemudian tidak melakukan hal itu semua? Nah, karena Rasulullah SAW li'annahu arafa annahu asabaha minal huzni ma lam tastati'u an tamlika nafsaha. Nah, walihada kharajat min baitiha litabki 'inda hadzal qabri. Ini karena Rasulullah SAW tahu, ya, bahwasanya, nah, wanita ini ditimpa, ya, pada dirinya kesedihan, ya, yang mana kesedihan itu dia tidak mampu untuk menguasai dirinya. Mala tastati'u an tamlika nafsaha. Ini tidak mampu menguasai dirinya, sehingga dia meluapkan emosinya, ya, kepada Nabi Sallam. Nah, la haula wala quwata illa billah. Oleh karena inilah wanita itu keluar, nah, dari rumahnya untuk menangis dalam rangka, nah, menangis di tabkiya 'inda hadzal qabri, untuk menangis di sisi kuburan bayinya tersebut, bayinya ini. Jadi dia menangis di sisi kuburannya karena kesedihan yang mendalam yang ada pada wanita itu. Ya. La haula wala quwata illa billah. Fa in qala qa'ilun, jika ada orang yang mengatakan, kemudian Syekh, ya, memberikan suatu, ya, ilmu kepada kita, faedah. Ya. Beliau menyisipkan faedah kepada kita. Jika ada orang yang mengatakan, alaizat ziyaratul quburi haraman ala nisa'i, bukankah, nah, tidakkah ziarah kubur itu, ya, haram bagi para wanita? Kenapa wanita ini berziarah kubur? Ini tidakkah ziarah kubur itu haram bagi para wanita? Qulna, maka kita katakan, kata Ibn Utsaimin, bala. Iya, memang demikian. Tentu. Ya. Bal hiya haramun 'alan nisa. Bertegas oleh beliau bahwasanya ziarah kubur itu haram bagi para wanita. Ini alal qawul. Ya, ini satu pendapat dari pendapat para ulama. Dan ini pendapat Ibn Uthaymin. Juga pendapat Ibn Baz rahimahullah. Ya, juga pendapatnya Syekhul Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah wa Ibn Qayyim rahimahullah. Ya. Nah, ada masalah ini, ada perselisihan di kalangan para ulama. Ikhtalafa ahlul ilm. Ya. Jadi para ulama berselisih pendapat. Nah, berbeda pendapat, ya, terkait dengan fi hukmi ziyaratin nisa lil qubur, dalam hal, ya, hukum ziarah kubur bagi wanita. Nah, berziarahnya para wanita, nah, ke kuburan. Nah, ada tiga pendapat di sana. Dan ini pendapat, salah satu pendapat yang diambil, yang dipilih oleh Ibn Uthaymin rahimahullah. Bahwasanya ziarah kubur bagi wanita itu haram. Hukumnya haram. Nah. Kita sebutkan tiga pendapat tersebut. Nah. Baik. Salah satu dalil yang disebutkan oleh Ibn Uthaymin rahimahullah Ya, ini salah satu dalil yang dibawakan oleh Ibnu Utsaimin, dalil yang menunjukkan keharaman. Ya. Haramnya wanita untuk ziarah kubur. Jadi bahkan Ibnu Utsaimin mengatakan bal hiya min kaba'irid dzunub. Nah, ini lebih tegas lagi. Bahkan ziarah kubur itu termasuk dari dosa-dosa besar. Nah, kata beliau. Beliau memberikan alasan di anna Nabi SAW la'ana za'iratil quburi wal muttakhirin 'alayha al masajid wasyuruja wasuruja. Nah. Baik. Jadi karena Nabi SAW melaknat ya wanita, para wanita yang menziarahi kuburan, para wanita yang berziarah ke kuburan, dan juga melaknat orang-orang yang menjadikan masjid dan lampu-lampu di atas kuburan. Nah, al-kubur. Baik, tersebutkan beberapa pendapat para ulama terkait dengan ziaratul al-kubur ya, dan nisa. Ziarah kubur bagi wanita, ada tiga pendapat yang kita sebutkan tadi. Yang mengatakan haram, sebagaimana yang kita sebutkan. Di antaranya Ibnu Utsaimin rahimahullah. Demikian pula Ibnu Baz rahimahullah. Ibnu Baz bisa antum lihat dalam majmu' fatawa wa maqalat Ibnu Baz. Ya rahimahullah, beliau berfatwa akan haramnya wanita ziarah kubur. Pendapat ini dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Adapun Imam Mazhab, ya, ini pendapat 6 sebagian pengikut mazhab Malikiyah Syafi'iyah. Nah, dan Hanafiyah. Jadi ini pendapat ketiga dari Imam Ahmad. Imam Ahmad punya tiga pendapat. Ini pendapat ketiga dari Imam Ahmad rahimahullah. Nah. Jadi Imam Ahmad memiliki tiga pendapat dalam masalah ini. Ya, Imam Ahmad punya tiga pendapat dalam masalah ini. Salah satu pendapat beliau, hukumnya haram. Nah, ziarah kubur bagi wanita, hukumnya haram. Adapun pendapat yang lainnya mengatakan, pendapat yang kedua, ini pendapat yang pertama mengatakan haram, bagaimana disebutkan oleh Ibnu Utsaimin. Pendapat yang kedua yang mengatakan hukumnya makruh, tidak haram. Demikian salah satu riwayat pendapat dari Imam Ahmad. Satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad yang mengatakan hukumnya makruh. Nah, dan ini pendapat yang dipilih oleh mayoritas pengikut mazhab Syafi'iyah dan sebagian pengikut mazhab Hanafiyah. Nah, pendapat yang ketiga yang mengatakan mubah. Nah, tidak makruh. Boleh. Ya, ini pendapat mayoritas Hanafiyah, Malikiyah, dan salah satu riwayat yang lain dari Imam Ahmad. Dan pendapat ini yang dipilih oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullah dan Asy-Syaukani. Nah. Jadi, nah, ziarah kubur bagi wanita tubahu ziaratul kubur linnisa. Nah, jadi bolehkan. Hukumnya mubah. Masing-masing punya dalil ya. Baik. Kita sebutkan dalilnya. Nah, kalau kita tidak lengkapi, nanti kita lengkapi. InsyaAllah. Adapun dalil yang mengatakan bolehnya. Kalau yang mengatakan haram, sudah ya, salah satu dalil yang disebutkan oleh Syekh rahimahullah. Jadi Rasulullah SAW melaknat wanita, para wanita yang berziarah kubur. Nah, dilaknat. Nah, Maknanya at-tard min rahmatillah, dijauhkan dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ada pun yang mengatakan hukumnya mubah, tidak makruh. Di antara dalil yang mereka sebutkan, yang mereka ambil, adalah hadis Buraidah. Hadis Buraidah radhiyallahu anhu. Diriwayatkan Imam Ahmad. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan nahaitukum. Ya, Rasulullah mengatakan nahaitukum an ziyaratil quburi fazuruha. Naam. Kami atau saya telah melarang kalian dari ziarah kubur. Dahulu saya telah melarang kalian berziarah kubur untuk menziarahi kuburan. Maka fazuruha, maka ziarahilah. Ya. Perintah ya sifatnya mustahab. Nah, dari konteks hadis disebutkan oleh para ulama yang mengatakan bolehnya ziarah kubur bagi para wanita masuk dalam keumuman hadis tersebut, para laki-laki demikian pula para wanita. Ya. Nah. Jadi terhapusnya larangan ziarah kubur ya umum masuk di dalamnya bagi laki-laki dan bagi wanita. Nah, di sisi pendalilan dari dalil yang mereka sebutkan, dan di antara dalil yang disebutkan oleh para ulama yang membolehkan ziarah kubur ada dalil hadis yang disebutkan ini, hadis Anas bin Malik. Ya, jadi ada beberapa dalil yang disebutkan, ada sekitar 5 hadis. Ya, di antara hadis tersebut adalah hadis Anas bin Malik. Nah, jadi hadis yang pertama hadis Buraidah, kemudian ada hadis Abdullah bin Abi Mulaikah, ya terkait enam hadis Aisyah radhiyallahu anha. Nah, demikian pula hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Nah, ya, dalam hadis itu pendalilan yang mereka sebutkan bahwasanya Nabi SAW tidaklah mengingkari, ya tidak mengingkari wanita itu ziarah kubur, ya menziarahi kuburan anaknya. Nah, seandainya itu adalah perkara yang ya haram, maka niscaya Rasulullah SAW akan mengingkarinya. Nah, ini sisi pendalilan yang disebutkan oleh para ulama yang mengatakan hukumnya mubah. Ada pun yang mengatakan hukumnya makruh. Nah, di antara dalil yang mereka sebutkan, di antara dalil yang disebutkan ada hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Nah, jadi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, bahwasanya Abu Hurairah radhiyallahu anhu mengatakan, "Anna Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam la'ana zawarati al-qubur." Bahwasanya Rasulullah Sallam melaknat, nah, wanita yang sering berziarah kubur. Ya, di sini dengan kalimat mubalaghah, zawarat. Nah, yang sering berziarah kubur. Nah, itu hukumnya makruh. Baik. Karena seringnya. Nah. Namun dalil ini pula yang dipakai oleh para ulama yang mengharamkan ya bagi wanita untuk ziarah kubur. Nah, jadi dalil ini pula yang dipakai oleh para ulama yang mengharamkan bagi para wanita untuk ziarah kubur. Nah, sisi pendalilan yang mengharamkan, nah, ya maksudnya anna Rasulullah la'ana zawaratil qubur wa hadha dalilun ala hurmati hadzal fi'li. Ini pendapat yang dipilih oleh Ibnu Utsaimin rahimahullah. Nah, jadi ini dalil yang menunjukkan akan haramnya perbuatan ini. Ya. Mereka juga menyebutkan di antara beberapa alasan yang lainnya. Nah, tayyib, di antaranya ya, karena wanita itu lemah. Ya, wanita itu lemah, ya, banyak berkeluh kesah, sedikit sabarnya, ya, sering meratap. Nah, dan berbagai alasan, beberapa alasan yang lainnya yang menunjukkan akan nah haramnya ya bagi wanita untuk ziarah kubur. Wallahu a'lam. Namun yang kira-kira mana pendapat yang rajih? Pendapat yang kuat dari tiga pendapat ini? Nah, wallahu a'lam, yang kami pilih, yang mungkin ini pendapat kami dengan kelemahan yang ada pada diri kami, yaitu bolehnya, ya, boleh bagi wanita untuk ziarah kubur. Nah, ya, bolehnya bagi wanita untuk ziarah kubur. Nah, akan datang mungkin keterangan dari dalil. Nah, yang dipilih kenapa boleh? Nah, di antaranya alasannya riwayat-riwayat yang mengatakan, nah, dilaknatnya para wanita ziarah kubur, ya, dalam bentuk mubalaghah. Ya, wanita yang sering melakukan ziarah kubur. Ya, itu di antara alasannya. Jadi cukup waktu ya kesimpulannya. Nah, jadi Rasulullah SAW mengatakan la'an zawarat, zawaratil kubur. Nah, Rasulullah SAW melaknat para wanita yang sering berziarah kubur. Nah, ini tiga pendapat yang terkait dengan hadis ya yang kita sebutkan. Namun kemudian kita sebutkan, kita selesaikan ya keterangan Ibnu Utsaimin ya. Nah, jadi Ibnu Utsaimin memilih pendapat haramnya, haram bagi wanita untuk ziarah kubur. Di sana ada tiga pendapat sebagai tambahan faedah bagi kita. Nah, dia mengatakan mubah, mengatakan makruh. Lakin hadza, perhatikan alasan Ibnu Utsaimin rahimahullah. Ya, alasan beliau ya, nah, membantah para ulama yang membolehkan ya ziarah kubur, karena para ulama yang membolehkan, yang mengatakan ziarah kubur bagi wanita itu mubah, boleh saja ya. Dalilnya apa? Di antara dalil yang disebutkan dalil Anas bin Malik. Nah, apa alasannya? Apa sisi pendalilannya? Mas, nah, apa sisi pendalilan? Ya, mereka menyebutkan hadis Anas karena Rasulullah SAW tidak mengingkari wanita itu ketika ziarah kubur, ya, menziarahi anaknya yang telah meninggal dunia. Namun Ibnu Utsaimin mengatakan, "Lakin hadhihi lam takhruj." Nah, li ziyaratih. Akan tapi wanita ini tidak keluar untuk ziarah kubur. Maksudnya apa? Wa innama kharajat lima fi qalbiha min law'ati firaqi hadha sabihi wal huzni syadid. Lam tamlik nafsaha an ta'tiya, wa li hadha 'adharaha an-nabi alaihi salatu wassalam wa lam yuqimha bil quwwah wa lam yujbirha al an tarji'a ila baitiha. Ya. Karena tadi Nabi Sallam, nah, atau akan tetapi, atau sesungguhnya hanyalah wanita itu keluar, nah, ya, karena di dalam hatinya, dalam kalbunya, ya, terdapat min law'ati firaqi hadis sabi, nah, dari kesedihan yang mendalam, ya, berpisah dengan anaknya, bayi yang kecil ini. Nah, jadi ada kesedihan law'ah, kesedihan yang mendalam yang ada pada wanita itu berpisah dengan bayinya yang masih mungil, dan kesedihan yang kuat wa husni syadid. Nah, kesedihan yang sangat yang ada pada terhadap wanita itu. Nah, sehingga dia tidak mampu menguasai dirinya untuk datang ya, untuk datang kepada anaknya, ke kuburan anaknya ziarah Ya, betulnya ziarah juga. Nah, oleh karena inilah Nabi SAW memberikan uzur kepadanya, dan kemudian tidak ya, menegakkannya dengan kuat, nah, dan tidak memaksanya untuk kembali ke rumahnya. Ya, jadi SAW membiarkan wanita itu, nah, baik, tidak memaksa dia untuk kembali ke rumahnya. Ini menunjukkan, nah, bahwasanya wanita itu datang bukan untuk ziarah, kata Syekh Utsaimin, tapi hanya sebatas untuk meluapkan perasaannya, ya, kesedihan yang mendalam, ya, yang ada pada dirinya. Mungkin ini dulu satu faedah yang bisa kita sebutkan, dan insyaallah kita akan sebutkan faedah yang berikutnya di kesempatan yang lainnya. Wallahu a'lam shawab. Jazakumullahu khairan. Wa bi-qur'anin fa'anfa'an. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.